Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Ayuhal ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Fa insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis oleh Al-Imam Yahya Ibn Syaraf Ibn Hasan Ibn Husain Al-Ma'rufu Bil-Imam Nawawi Rahimahullahu Ta'ala. Hadith yang terakhir di dalam bab Fiddalalati ala khair wa du'a ila huda au dalalah. Kata Al-Imam Nawawi Rahimahullahu Ta'ala, wa'an Anasin radhiyallahu ta'ala anhu, dan dari Anas, yakni Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, annafatan min aslam, beliau mengatakan bahwa ada seorang pemuda dari Aslam. Qala ya Rasulullah inni uridu al-ghazwa wa laysa ma'i ma atajahhazu bihi. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, inni uridu al-ghazwa, saya ingin berperang. Wa laysa ma'i ma atajahhazu bihi, tetapi saya tidak punya sesuatu untuk persiapan. Qala, lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iti fulanan fa innahu qad kana tajahhaza fa marida. Datanglah kepada si fulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut nama seseorang, tapi tidak disebutkan oleh Anas di sini. Fa innahu qad kana tajahhaza fa marida. Sesungguhnya dia juga telah bersiap untuk berangkat berperang, tetapi kemudian dia jatuh sakit. Fa'atahu faqal, maka laki-laki dari Aslam ini pun mendatangi orang yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'uka assalam. Lalu dia mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan salam kepada engkau. Wa yaqul a'tini alladhi tajahhazta bihi, dan mengatakan, berikan kepadaku persiapan yang telah engkau lakukan untuk berperang. Persiapan perbekalanmu berikan untukku. Faqala ya fulanah a'tihi alladhi tajahhaztu bihi wala tahbisi minhu syai'. Lalu orang itu mengatakan, ya fulanah, menyebut nama keluarganya, a'tihi alladhi tajahhaztu bihi, berikan kepada orang ini segala yang telah aku persiapkan untuk berangkat berperang. Wala tahbisi minhu syai'an, dan jangan kamu tahan sedikit pun dari persiapanku itu, berikan semuanya. Qala fa wallahi la tahbisi anhu syai'an fayubaraka laki fihi. Demi Allah, jangan sampai engkau menahan sesuatu, ada yang tidak kamu berikan. Berikan seluruhnya agar Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah kepada engkau. Rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah taala. Hadis ini ma'asyiral akhwat rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang diceritakan oleh Anas, bagaimana ada seorang pemuda mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan niat dan kesungguhan yang baik. Dia ingin mengikuti peperangan yang ketika itu diumumkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi qadarullah, dia tidak bisa mempersiapkan diri. Atajahhaz di sini yang dimaksud persiapan untuk berperang, dia sesuatu yang ma'ruf ketika itu. Orang bersiap berperang itu minimalnya ada tiga hal. Yang pertama adalah al-faras, kuda untuk berangkat dalam perjalanan peperangannya. Yang kedua adalah as-saif, pedang sebagai senjata utama. Dan yang ketiga adalah sedikit bekal makanan. Nah, dia tidak memiliki sesuatu untuk mendapatkan ketiga hal itu atau salah satu dari tiga hal itu. Maka dia dengan niat dan kesungguhannya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan bahwa sebetulnya dia ingin ikut di dalam peperangan yang diumumkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tidak punya perbekalan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada pemuda ini untuk mendatangi seseorang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu bahwa orang itu telah mempersiapkan. Dia telah persiapkan kudanya, dia persiapkan pedangnya, dia juga telah mempersiapkan beberapa bahan makanan, bekal makanan. Tetapi kemudian tidak jadi berangkat karena kondisinya sedang sakit. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan pemuda ini agar menyampaikan pesan kepada orang tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seluruh perbekalannya untuk diberikan kepada pemuda tersebut. Kaitannya dengan bab yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, bab ini adalah bab tentang menunjukkan orang lain kepada jalan kebaikan. Kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, "Fa fi hadza dalilun ala annal insan idza dalla ahadan 'alal khair fa innahu yusabu 'ala dzalik." Di dalam hadis ini terdapat dalil petunjuk bahwasannya seseorang jika dia menunjuki orang lain, dan yang dimaksud di sini yang berkaitan dengan hadis adalah dia menjadi sebab orang lain melakukan satu kebaikan, satu amal soleh. Fa innahu yusabu 'ala dzalik, maka dia akan diberikan pahala atas apa yang dia usahakan tadi. Wa qad sabaqa annahu man dalla 'ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Dan telah berlalu hadis, satu hadis sebelumnya kita bahas pada kajian sebelumnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang yang menunjukkan orang lain kepada satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala semisal orang yang melakukan kebaikan tersebut. Qala wa fihi dalilun aidan ala anna man arada amalan salihan fahabasahu anhu maradun fa innahu yanbaghi an yadfa'a ma badalahu li hadzal amali salihi ila man yaqumu bihi hatta yuktabalahul ajru kamilan. Hadis ini juga menunjukkan bimbingan bahwa siapapun orang yang telah berniat melakukan satu amal soleh, kemudian dia tertahan untuk bisa merealisasikan amalan tersebut, untuk bisa mengamalkan amalan tersebut, karena sakit atau yang semisalnya, maka sepantasnya bagi dia untuk tetap merealisasikannya dengan memberikan kepada orang lain yang mampu untuk merealisasikan itu untuk dia. Jadi dia sudah bersiap untuk satu amalan, sudah berniat untuk satu amalan, qadarullah terhalang karena udzur syar'i, betul-betul dia tidak mampu melanjutkan. Maka kata beliau rahimahullah, sepantasnya kamu berikan itu kepada orang lain. Jadikan orang lain sebagai wakil. Kamu berikan sebab kepada dia, biarkan dia yang melakukannya. Ketika orang itu melakukan dengan sebab apa yang kamu berikan, maka kamu pun akan tetap mendapatkan pahala itu, meskipun kamu tidak beramal. Qala li annal insana idza marida wa qad arada al-amala wa tajahhaza lahu walakin hala bainahu wa bainahu maradun fa innahu yuktabu lahul ajru kamilan. Karena seorang yang sakit, meskipun dia telah bersiap untuk melakukan satu amal kebaikan, tetapi dia tidak mengamalkannya karena sakit yang dia derita, Allah Subhanahu wa taala akan mencatat kebaikan untuk dia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-100. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi thumma yudrikhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa orang yang dia keluar dari rumahnya dengan niat berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, thumma yudrikhul maut, lalu kata Allah di tengah jalan dalam perjalanan hijrahnya tadi dia dijemput oleh kematiannya, dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum sampai ke tempat tujuan. Kata Allah azza wa jalla, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka sungguh balasan dia telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia diberikan pahala seperti orang yang sempurna berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya. Tayyib. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, bimbingan dari beliau rahimahullah taala agar jangan sampai suatu kebaikan yang telah kita persiapkan itu kemudian terhenti, tidak dilanjutkan. Kalau seandainya kita yang memang belum mampu dan kita telah berniat terhadap satu amal kebaikan itu, berikan kepada orang lain agar orang lain mewakili kita. Dia orang itu akan mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala dari amal itu 100% sempurna. Kita pun juga akan mendapatkannya 100% sempurna. Tidak ada yang dirugikan dan tidak akan dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala pahala dari amalan tersebut. Maka berikutnya kata beliau rahimahullah taala, min kalami sahabah annal insan idza badala syai' fil khair fa innal afdal an yunfidahu. Kita bisa maklumi dari ucapan para sahabat radhiyallahu taala anhu bahwa ketika seorang manusia dia telah bertekad kuat melakukan satu amal kebaikan, fa innal afdhala, maka yang afdol an yunfidahu, dia harus merealisasikannya apapun yang terjadi, dia harus merealisasikannya. Ini yang afdol. Meskipun kita punya dua pilihan, seandainya kita berniat melakukan sesuatu, contoh saja berniat sedekah, antum sudah siapkan nilainya sekian, sudah disendirikan uangnya, tunai sudah ada, ini saya akan berikan sedekah untuk keperluan ini. Sudah antum berniat, tapi belum disampaikan kepada orang yang antum tuju atau sebuah tempat yang antum tuju. Kadarullah antum sakit atau ada udzur lain, maka menurut beliau kamu punya dua pilihan. Yang pertama, sebelum ini sampai kepada yang kamu tuju, itu masih hak milik kamu. Kamu masih berhak untuk harta itu. Mau kamu urungkan niat, sebentar saya masih punya keperluan, lantas diambil dulu, insya Allah nanti tetap akan saya sedekahkan, tapi sekarang dipakai dulu untuk kebutuhan yang lain. Ini diperbolehkan selama belum dipindah tangankan. Tapi kalau sudah dipindah tangankan, dengan alasan apapun tidak boleh diambil. Tapi selama belum kamu serahkan, itu masih berhak untuk kamu tasarruf pada harta tersebut. Ini pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, yang paling afdol, yang lebih baik adalah kamu tetap berikan ini, tetap disalurkan. Meskipun engkau bukan yang menyalurkan, berikan kepada orang lain, disalurkan, tetap harus. Kalau seandainya sekarang kita pakai dulu, nanti di lain waktu harus diganti, harus diganti dengan sejumlah itu, senilai itu, berikan. Ini menurut beliau yang paling afdal. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, hadis yang terakhir di dalam bab ke-20. Berikutnya bab yang ke-21, kata beliau, bab fi ta'awun 'alal birri wat taqwa. Bab tentang ta'awun, tolong-menolong, bekerja sama. 'Alal birri wat taqwa, di atas kebaikan dan ketakwaan. Qala Allah Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan saling tolong menolonglah kalian di dalam kebaikan dan ketakwaan. Ini potongan dari ayat yang jumlahnya 3 baris. Dan ini yang menjadi dalil utama bagi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala terhadap bab ini. Ini insyaallah ma'ruf, kita semua hafal, kita semua ketahui. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita kaum mukminin untuk saling bantu membantu, saling memberikan manfaat jika itu berkaitan dengan perkara kebaikan dan perkara ketakwaan. Ayat ini berisi perintah dan objek dari perintah tersebut Allah sebutkan dengan waw yang merujuk kembali kepada kaum mukminin. Berarti kita semua wajib untuk saling bantu membantu, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Ta'awanu, saling tolong menolonglah kalian. 'Alal birri wat taqwa, di atas kebaikan dan takwa. Apa itu albir? Apa itu at-taqwa? Albir dan at-taqwa adalah dua kalimat yang jika terpisah dia mengandung satu sama lain. Akan tetapi jika disatukan maka masing-masing mengandung makna tersendiri yang berbeda dari yang lainnya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala gabungkan antara albir kebaikan dengan at-taqwa. Kalau secara umum dan pernah kita bahas ketika membaca kitab Ibnu Qayyim rahimahullah taala Arisalatut Tabuqiyah, di sana cukup panjang, hampir 4 atau 5 lembar beliau sebutkan dan itu sudah kita bahas. Antara albir dengan at-taqwa. Tapi di sini kita murojaah kembali. Dua kalimat ini terkumpul bersama. Lalu apa yang dikandung oleh makna bir dan apa yang dikandung oleh makna takwa? Baik. Yang pertama adalah albir. Albirru, kebaikan, di dalam ayat ini merujuk kepada fi'lul khair. Melakukan, mengamalkan sebuah amalan soleh. Ini yang ditunjukkan oleh kata albir, karena disandingkan dengan takwa. Yang kedua, at-taqwa. Apa yang dimaksud at-taqwa? Kalau kita lihat definisinya panjang, takwa itu mencakup perintah, mencakup larangan. Tapi ketika dia disandingkan dengan albir, maka dia membawa makna khusus. At-taqwa adalah ittiqa usyar. Usaha kita untuk menjauhi keburukan. Itu yang dikandung dari makna at-taqwa. Sehingga kalau albir dan at-taqwa digabungkan, maka albir menunjukkan bantu-membantu untuk mengamalkan satu amal soleh. Sementara at-taqwa maknanya bantu-membantu untuk menjauhi perkara-perkara kejelekan. Maka dengan demikian tercakup bahwa ta'awun di sini bukan hanya pada fi'lul khair saja, bukan hanya pada menghasilkan sebuah kemanfaatan, tetapi juga bantu-membantu untuk mencegah satu kemadharatan terjadi, bantu-membantu untuk mencegah satu keburukan terjadi. Tayyib. Qala wal amru fi qawlihi wa ta'awanu. Sedangkan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam kalimat ta'awanu, saling tolonglah, tolong menolonglah kalian, itu juga akhirnya akan kembali kepada masing-masing dari dua kata tadi. Perintah di situ bisa wajib, bisa mustahab. Wajib ketika berhadapan dengan sesuatu yang wajib. Karena fi'lul khair, melakukan satu amal kebaikan, berarti kita merealisasikan perintah. Kita menjalankan perintah. Ya, namanya menjalankan perintah itu ada dua minimal hukumnya. Yang pertama, perintah itu menunjukkan hukum wajib, dan yang kedua, perintah itu menunjukkan hukum mustahab. Maka ta'awun di dalam kebaikan, di dalam melakukan satu ketaatan, tergantung ketaatan apa yang kita tuju, tergantung ketaatan apa yang ingin kita hasilkan. Kalau ketaatan itu sifatnya wajib, maka ta'awun di dalamnya juga wajib. Kalau ketaatan itu adalah ketaatan yang sunnah, amalan yang mustahabbah, maka ta'awun di dalamnya juga bernilai mustahabbah. Ta'awun di sini dijadikan sebagai sebab oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menopang yang namanya terhasilkannya sebuah kebaikan. Taib. Demikian juga yang berkaitan dengan asyar tadi, kejelekan tadi. Perintah untuk saling tolong-menolong supaya kita menolak, supaya kita mencegah terjadinya sebuah kejelekan, itu juga akhirnya kembali kepada dua. Perintah itu wajib kalau itu berkaitan dengan keburukan yang sifatnya haram, ditunjukkan oleh dalil itu haram. Maka ta'awun, tolong menolong untuk mencegah suatu keharaman itu, hukumnya wajib. Tetapi ketika kejelekan itu ditunjukkan oleh dalil bahwa dia hanya makruh, maka ta'awun di dalamnya pun bernilai mustahab. Bernilai mustahab. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, kata beliau, wa qala ta'ala wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Surat Al-Asr ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kata Allah, wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu lafi khusrin, benar-benar berada di dalam kerugian. Mereka semuanya adalah orang-orang yang mendapatkan kerugian besar, seluruh manusia tanpa terkecuali. Kemudian dari keumuman itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan, bukan individu manusia yang dikeluarkan oleh Allah, tetapi sifat dari manusia yang membuat mereka keluar dari yang namanya merugi tadi. Kata Allah Azza wa Jal, illalladzina amanu. Empat sifat yang menjadikan seorang manusia itu keluar dari kerugian di atas tadi. Kecuali orang-orang yang beriman. Yang pertama adalah mereka orang-orang yang beriman, yaitu mereka orang-orang yang mengucapkan persaksian bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb, dan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb berkonsekuensi sebagai ma'bud, satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Dan dari ucapan tadi kemudian berbuah menjadi sebuah keyakinan. Dari keyakinan itu kemudian menumbuhkan amalan. Seperti itu ahli sunnah. Iman itu dibawa dari persaksian kepada keyakinan, kepada amal perbuatan. Tidak bisa dipisahkan satu dari tiga ini. Ketika kita memisahkan satu dari ketiga hal ini, maka terjatuh kita di dalam kesesatan. Kalau engkau hanya mengatakan iman itu cukup ikrar pada lisan, salah. Ketika engkau mengucapkan bahwa iman itu cukup ikrar dengan lisan ataupun kemudian diyakini dengan hati, masalah amalan tidak penting, itu juga salah. Intinya salah satu dipisahkan, salah. Akidah yang benar, akidah Islam yang benar adalah ketiga-tiganya wajib untuk direalisasikan. Ikrar dengan lisan, diyakini dengan hati, dan dihasilkan dengan amal perbuatan. Tayyib. Ini sifat yang pertama. Dan kemudian dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan kepada bagian iman yang lain. Lima bagian iman yang lain. Jangan kemudian difahami illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Cukup dengan dia beriman kepada Allah. Tidak. Itu mengharuskan, memberikan konsekuensi. Kamu beriman kepada Allah, maka kamu harus beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Kamu harus beriman kepada rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu harus beriman kepada para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kamu harus beriman dengan hari akhir, dan kamu harus beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, yang baik maupun yang buruk dari sisi manusia. Taib. Yang pertama. Yang kedua, wa amilus salihat, kecuali juga orang-orang yang beramal soleh. Al-amalus soleh adalah kullu ma yataqarrabu ilallahi azza wa jalla. Segala amalan yang bisa mendekatkan seorang manusia kepada Allah, itulah amalan soleh. Tetapi tidak berhenti sampai di sini, karena amalan soleh itu membutuhkan syarat. Kapan amal itu dianggap soleh? Kita tidak berhenti pada kecuali orang-orang yang beramal soleh, amalan kebaikan. Jangan diterjemahkan amal soleh dengan amal kebaikan, berbeda. Karena amal soleh itu punya dua syarat. Dan ini ma'ruf. Syarat yang pertama adalah berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala, lalu kita jalankan perintah tersebut. Artinya apa? Didasari keikhlasan. Dia tahu itu diperintahkan oleh Allah, kemudian dia amalkan. Maka keluar dari ini, orang yang beramal soleh, ketika dia mengamalkan sesuatu hanya berdasarkan adat istiadat, kebiasaan masyarakat. Oh, seorang muslim itu harus sholat, ya dia sholat. Seorang muslim itu harus berpuasa di bulan Ramadan, ya dia puasa di bulan Ramadan. Itu bukan amal soleh. Kenapa? Karena dia mengamalkannya bukan atas dasar pengetahuan. Oh, Allah merintahkan sholat, Allah memerintahkan puasa, maka saya sholat, saya puasa. Itu tidak disebut dengan amal soleh. Amal soleh harus didasari ikhlas, yaitu dia tahu bahwa ibadah tersebut diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia amalkan perintah tersebut. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah al-mutaba'ah. Dia wajib mengikuti petunjuk bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan amalan tersebut. Dan ini dua syarat ini mutalazim, satu sama lain saling terikat. Tidak mungkin hanya yang pertama saja. Saya tahu ini diperintahkan oleh Allah, saya akan beramal karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan cara sendiri. Tidak benar yang seperti itu. Itu juga tidak bisa disebut dengan amal soleh. Kenapa? Karena kamu harus mengamalkan itu sesuai bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai yang diatur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan orang lain. Adapun orang lain selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka harus hanya mengembalikan aturannya kepada aturan Nabi, bukan membuat aturan sendiri. Kalau dia buat aturan sendiri, seikhlas apapun, amal itu bukan amal soleh. Karena saling terikat satu sama lain. Kalau kamu ikhlas menjalankan amal tersebut, ketaatan tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan jalan untuk kita mengetahui bagaimana cara merealisasikan perintah itu, ya dari Rasulullah SAW. Tidak ada yang bisa bypass jalan Rasulullah SAW. Oh, saya bisa langsung berkomunikasi dengan Allah. Tidak. Umat ini semuanya jalannya hanya satu, dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama salihin atau para wali, mereka pun harus mengambil dari jalannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu sesuai dengan jalannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita terima. Kalau tidak, siapapun dia, kita tinggalkan. Wallahu taala alamu bisawab. Ini sifat orang yang kedua. Sifat orang yang ketiga, wa tawasau bil haq. Dan dia mau tawasau. Diambil dari kata wasiat. Tawasau itu kalau ada dua orang melakukan perkara atau amalan yang sama. Di sini kata dasarnya tadi wasiat. Kalau tawasau berarti dua orang ini saling memberikan wasiat, bukan hanya satu pihak saja. Engkau harus memberikan wasiat, nasihat kepada orang lain tentang al-haq. Demikian juga engkau harus siap menerima nasihat dari orang lain tentang al-haq. Kenapa demikian? Manusia tidak ada yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Tidak fisik, tidak ilmu, tidak pula ibadahnya. Pasti ada khalalnya. Pasti ada kekurangannya, pasti ada cacatnya. Sebanyak apapun ilmu yang kamu miliki, kamu bisa memberikan ilmu itu kepada orang lain, tapi akan ada beberapa perkara yang kamu terluput. Mungkin lupa, mungkin juga belum punya ilmunya, tapi orang lain tahu. Maka seperti inilah tawasau, saling berwasiat. Kamu memberikan nasihat, kamu juga harus siap menerima nasihat. Tidak hanya satu jalan saja, maunya memberikan nasihat terus, maunya memberikan ilmu terus, tapi tidak mau menerima nasihat, tidak mau menerima ilmu dari orang lain. Tayyib. Dan sifat yang keempat, wa tawasau bisabr. Dan dia saling berwasiat dengan kesabaran. Tayyib. Sabar dalam rangka menjalankan al-haq tadi. Maka ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, keempat hal ini adalah perkara yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang bisa melakukan keempat-empatnya, maka dia keluar dari ketetapan Allah bahwa seluruh manusia itu merugi, rugi di dunia juga rugi di akhirat. Taib. Maka ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, sebuah ucapan dari Imam Syafi'i rahimahullah taala, dinukil juga oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, tetapi masdarnya secara jelas ucapan beliau ini belum ditemukan tekstualnya, tapi maknanya sahih. Kata Syafi'i rahimahullah taala, lam yunzilillah ala ibadihi suratan ghairu hadhihi surah lakafathum, atau lauma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum. Seandainya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan surat Al-Quran kecuali hanya surat ini saja, lakafathum, itu sudah mencukupi mereka. Mencukupi apa? Sudah cukup tegak hujjah, alasan bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk memasukkan orang-orang yang berhak masuk ke dalam neraka atau orang-orang yang berhak masuk ke dalam surga. Cukup dengan satu surat itu, seandainya hanya satu surat. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala nyatanya menurunkan berapa surat di dalam Al-Quranul Karim, dan semuanya mengandung hukum yang berbeda-beda, yang kembalinya juga kepada hukum yang sama tentang ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran itu mu'zamnya, secara globalnya, kandungannya ada tiga. Sepertiga yang pertama berkaitan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, tentang siapa Allah, tentang nama-nama Allah, dan tentang sifat-sifat Allah. Masalah asma wa sifat itu ada di sepertiga Al-Quran. Yang kedua berkaitan dengan ibadah hamba Allah, ibadah kita ini disebutkan hukum-hukumnya di dalam Al-Quran. Jadi sepertiga yang kedua berisi hukum-hukum. Dan sepertiga yang ketiga adalah Al-Qasas wal-Ibar, yaitu berisi tentang kisah umat-umat sebelum kita. Tujuannya apa? Supaya kita bisa mengambil pelajaran. Karena pada umat terdahulu sudah lengkap Allah subhanahu wa ta'ala berikan pelajaran tentang orang yang taat, tentang orang yang bermaksiat, tentang orang yang kafir, tentang orang yang menentang Allah subhanahu wa ta'ala, tentang orang yang berkaitan dengan harta duniawi. Semua sudah dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada contohnya. Dan itu termuat sepertiga bagian dari Al-Quran. Maka ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, demikian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hujjah, bukti yang kuat, bukti yang jelas atas manusia, sehingga tidak ada alasan lagi bagi mereka, saya belum tahu ilmu. Tidak ada alasan lagi bagi mereka, saya tidak memahami ilmu. Saya tidak tahu kalau Allah perintahkan ini, saya tidak tahu kalau Allah subhanahu wa ta'ala larang ini. Apalagi di zaman kita sekarang, tidak ada lagi alasan tidak tahu ilmu, tidak ada lagi alasan dia belum mengetahui itu perintah, itu larangan. Yang ada hanya satu, tidak mau. Karena sekarang wasilah, cara untuk mendapatkan ilmu tentang syariat Allah subhanahu wa ta'ala itu semakin mudah, semakin luas. Maka ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, tinggal kembali kepada niat dan semangat kita. Mau tidak mencari amal kebaikan itu, mau tidak mencari apa-apa saja yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kemudian yang berikutnya, kata An-Nawawi rahimahullah ta'ala, an Abi Abdurrahman Zaid ibn Khalid al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jahaza ghaziyan fi sabilillahi faqad ghaza, wa man khallafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad ghaza. Muttafaqun alaih. Man jahaza ghaziyan, siapa yang mempersiapkan kepada seseorang untuk berangkat berperang, faqad ghaza, maka dia terhitung seperti orang yang berangkat perang. Siapkan tiga hal tadi, apa namanya, kendaraannya, kemudian persenjataannya, dan bekal makanan. Dia berikan persiapan peperangan kepada seseorang untuk dia berangkat. Meskipun dia tidak berangkat, maka dia terhitung sebagai orang yang berangkat berperang. Wa man khallafa ghaziyan, atau bacaan yang lain khalafa tanpa tasydid. Wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi khair faqad ghaza. Dan siapa yang mau menanggung keluarga seseorang yang berangkat berperang, maka dia terhitung sebagai orang yang berangkat berperang. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, hadis yang pertama tentang ta'awun 'alal birri wat taqwa. Dan ini seperti mengulang hadis terakhir dari bab sebelum yang kita bahas, masih ada keterkaitan. Enggak ya? Termasuk ta'awun adalah engkau berusaha menjadi sebab terhadap orang lain yang lebih mampu agar dia melakukan satu amal ketaatan. dan itu disyariatkan. Di sini dicontohkan orang yang berangkat berperang. Kamu lihat ada orang lain, dia lebih bisa, dia lebih berhak untuk mengikuti peperangan tersebut dibandingkan kamu. Lalu kamu siapkan segala sesuatu untuk mendukung pemberangkatannya, maka meskipun kamu tinggal di rumahmu, kamu terhitung berangkat berperang. Taib. Orang itu lebih mampu. Tanpa mengurangi pahala atau kebaikan yang akan didapatkan oleh seorang yang dia berikan fasilitas tadi. Taib. Dia berangkat. Kalau tidak bisa, siapa, kata Nabi SAW, yang menanggung keluarga orang yang berangkat berperang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Silakan kamu berangkat wahai fulan. Saya yang akan menanggung keluargamu sampai kamu pulang. Taib. Ini pun juga terhitung seperti orang yang berangkat berperang. Kenapa? Karena seorang yang berperang, dia tentunya meninggalkan beban. Yang pertama tadi, beban dia harus persiapan. Yang kedua, beban menghantarkan dirinya kepada syahid. Dan beban yang ketiga, keluarganya yang ditinggal di rumah. Maka seorang yang siap berperang, dia harus memperhatikan tiga hal ini. Nah, ketika seorang hanya mampu untuk menanggung beban persiapan, kemudian menanggung beban nanti syahid di medan perang, tapi yang ketiga tidak mampu, lalu ada orang lain yang menopang, yang menanggung yang ketiga, sudah kamu berangkat saja, keluargamu biar aku yang urus. Meskipun dia di rumah, tapi dia mendapatkan pahala sama seperti orang yang sedang berangkat. Hal ini ditunjukkan pada kisah Rasulullah SAW bersama dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ali bin Abi Thalib ditinggal oleh Nabi SAW pada peperangan, sudah pernah kita bahas, perang apa? Ali bin Abi Thalib ditinggal oleh Rasulullah SAW. Hah? Sudah berapa bulan? Tayib, pada kisah peristiwa perang Tabuk, Ali bin Abi Thalib ditinggal oleh Nabi SAW. Diperintahkan untuk menjaga keluarganya. Begitu Rasulullah SAW mau berangkat, Ali bin Abi Thalib bertanya, ya Rasulullah, atada'ni ma'an nisa'i wassibyan, apakah kamu tega meninggalkan aku di sini bersama anak-anak dan para wanita? Ini seorang Ali bin Abi Thalib. Kita sudah tahu bagaimana kekuatannya, bagaimana kecerdasannya, bagaimana keberaniannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu Ali bertanya, "Ya Rasulullah, kamu tinggalkan saya di sini bersama para wanita dan anak-anak?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ama tardo ya Ali, antakuna minni bimanzilati Harun min Musa." Wahai Ali, tidakkah kamu ridho saat Allah Subhanahu wa taala menjadikan kedudukan engkau dibandingkan aku seperti layaknya Musa terhadap Harun? Illa annahu la nabiyya ba'di. Hanya saja Allah telah menetapkan tidak akan ada nabi sepeninggal aku. Setelah aku tidak akan ada nabi. Nah, ini tasliyah kepada Ali bin Abi Thalib, menghibur hati Ali bin Abi Thalib dan menjelaskan bahwa ada keutamaan orang yang tinggal dalam rangka menjaga keluarga orang-orang yang sedang keluar berperang. Meskipun dia ditinggal di sana, tapi kalau itu tugas mengurusi keluarga para mujahidin yang keluar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia terhitung sama seperti orang yang berangkat berjihad. Tayib. Wallahu taala alamu bissawab. Kata Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al Utsaimin rahimahullah, fal qaidatul ammah. Ada satu kaidah umum ana baca untuk menutup majelis di malam hari ini. Kata beliau rahimahullah, kaidah umum yang bisa kita ambil dari hadis-hadis tadi, anna man a'ana syakhsan fi ta'atin min ta'atillah kana lahu mithla ajrihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'an. Siapa yang membantu orang lain untuk menjalankan satu amal ketaatan, maka dia akan mendapatkan pahala penuh dari ketaatan tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang melakukannya. Itu kaidah dan berlaku umum di semua jenis ibadah, baik itu puasa, sedekah, jihad dan lain sebagainya. Wallahu taala alamu bissawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas di kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan memberikan manfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.